ke Madura ngambil harta warisan suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, suatu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita telah memasuki surat baru, ayat baru, yaitu surat Al-An'am, surat urutan ke-6 menurut daftar isi urutan turunnya urutan Al-Qur'an berdasarkan daftar isi, yang menceritakan tentang binatang-binatang ternak khususnya. Dan ayat Al-An'am ini masih terkait juga, surat Al-An'am ini masih terkait tentunya dengan surat Al-Ma'idah sebelumnya. Bila Ma'idah itu berisikan meja hidangan, maka Al-An'am ini adalah hidangan itu sendiri, bagian dari hidangan itu sendiri. Yang lain, kalau ayat terakhir dari surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 120 ditutup dengan lillahi mulku samawati wal ar wa ma fihinna, bahwa sesungguhnya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya, maka pada surah Al-An'am ayat 1 ini kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menciptakan langit dan bumi. Maka ini suatu keterkaitan yang sangat erat, dan itulah keindahan Al-Qur'an. Walaupun dia sudah selesai, tapi sebenarnya itulah awal permulaan yang baru, dan Al-Qur'an saling terkait satu dengan yang lain, satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat dengan surat yang lain. Kita mulai ayat 1 dari surah Al-An'am ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Ayat Al-An'am dimulai dengan Alhamdulillah. Di ayat-ayat yang lain pun, di surat-surat yang lain pun, kita menemukan ada ayat pertamanya dengan Alhamdulillah, Ustaz Perdana ya. Yeah. Contohnya dengan surah Al-Fatihah yang tiap hari kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kenapa kok dimulai padahal sebenarnya Alhamdulillah itu ditutup pada akhir itu Pak Ustadz. Iya. Selesai kegiatan baru baca Alhamdulillah. Ini kok awal surah sudah Alhamdulillah. Ini kan menarik nih Pak Ustadz. Iya, sebenarnya ucapan Alhamdulillah ini bukan untuk di akhir saja. Kenapa? Karena memang sebenarnya sebelum kita menikmati segala sesuatu itu, kita sudah diberikan oleh Allah fasilitas yang berkecukupan. Ketika seorang manusia terlahir ke dunia, Allah sudah memberikan berbagai fasilitas yang ada pada dirinya, pendengaran, penglihatan, bahkan ketika masih berada di dalam perut sang ibu juga Allah memberikan anugerah yang berlebihan kepada dirinya. Jadi bukan berarti kalau secara sunnahnya memang kita dianjurkan untuk mengucapkan Alhamdulillah ketika selesai pelaksanaan sesuatu, untuk mensyukuri rahmat Allah, akan tapi pada hakikatnya ucapan Alhamdulillah ini adalah ucapan yang tiada batas, yang selalu setiap saat harus kita ucapkan untuk menunjukkan ekspresi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Pak Ustaz, benar juga kata Pak Ustaz tadi, maka ketika awal ceramah itu seperti kita memulai kegiatan tadi dengan alhamdulillah. Khutbah Jumat ya. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza dan seterusnya. Jadi alhamdulillah itu tidak harus di akhir, di awal pun, karena rupanya pada waktu kita ucapkan sudah banyak nikmat sebelumnya kita sebutkan, dan nikmat itu pun akan terus berkucuran ketika kita menyebutkannya. Ya. Bahkan pada saat kita ditimpa musibah, kita juga mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena musibah yang ditimpakan kepada Allah kepada kita itu dari satu sisi ya kita kena musibah, tapi dari sisi yang lain kita masih menikmati beragam rahmat Allah yang diberikan kepada kita, anugerahnya. Katakanlah kita sakit. adalah katakanlah sakit demam, alhamdulillah Allah masih memberikan penglihatan mata yang bagus, tangan yang bisa bergerak. Seandainya toh pun kalau kita tergolek di atas tempat tidur, alhamdulillah masih bisa kita berbicara kepada orang lain dan seterusnya. Jadi sebenarnya ucapan alhamdulillah ini kalau benar-benar diucapkan, itu adalah sebenarnya berangkat dari pengetahuan seseorang akan betapa besar rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya. Iya, makanya kita menemukan, jadi jangan segan mengucapkan alhamdulillah begitu. Iya, makanya kita menemukan kayak Nabi Ayub itu, Pak Ustaz, ya, yang hartanya semua habis, anak-anaknya meninggal, tinggal istrinya lah merawat dia. Seorang konglomerat akhirnya jatuh miskin dengan tubuh yang penuh koreng, Pak Ustaz, ya. Dan itu bukan sehari dua hari penyakitnya, disebutkan sampai 18 tahun. Tetapi dia mengatakan apa? Alhamdulillah yang telah menjadikan aku memiliki lisanan zakiroh, lisan yang berzikir. Jadi para ulama salafus soleh pun kalau misalnya ketika kena musibah apapun dia tetap bersyukur, alhamdulillah lam yakun fi dinina, katanya. Alhamdulillah, puji syukur Allah bahwa musibah itu tidak menimpa agamaku. Artinya apa? Ketauhidan aku masih murni, tidak kuserahkan terganggu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku masih memiliki lisan yang dapat berzikir bagaikan Nabi Ayub. Ini menarik untuk kita kaji lebih mendalam. Kenapa kok sampai begitu ulama yakin, para nabi yakin akan keesaan Allah dan kekuasaannya nih, Pak Ustaz? Iya, karena memang dia menikmati segala fasilitas yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya begini, ini tergantung dari rasa ini, sejauh mana seseorang bisa merasa betapa besar sudah nikmat yang dia peroleh. Sedikit saja kalau kita mau merenung, katakanlah mata kita gitu, pada saat masih bisa melihat dan memandang orang lain, itu kita akan benar-benar merasakan betapa besar nikmat mata yang diberikan oleh Allah. Tapi coba bayangkan seandainya tiba-tiba mata kita itu, di hadapan kita itu gelap semuanya, tidak mampu melihat apapun kecuali hanya mendengar suara, mungkin kita akan kelimpungan. Jadi para nabi itu benar-benar sangat memahami dan menyadari betapa besar rahmat ini diberikan oleh Allah kepada dirinya, sehingga seandainya ada yang diambil sebahagian, katakanlah seperti Nabi Ayub tadi yang istrinya, anak-anaknya meninggal, hartanya habis, tubuhnya sendiri kemudian kena penyakit koreng, tapi dia tetap meyakini bahwa ya ini kan hanya sebahagian saja yang diambil oleh Allah, sedangkan sebahagian yang lain masih dinikmatinya gitu. Timbul pertanyaan ini, Pak Ustadz, ada orang merasa iyalah bagi yang sehat, bagi yang cacat, mungkin pendengar kita ini ada yang buta, ada mungkin yang sekarang di rumah sakit yang merasa mungkin ini Tuhan tidak berpihak dengan dia, dengan butanya, dengan cacat sejak lahir yang diterima, atau cacat ketika bekerja sehingga menimbul kecelakaan dan akhirnya cacat. Di mana kuasa Tuhan di sini? Kadang-kadang kan timbul pertanyaan orang yang demikian, walaupun disebutkan di ayat 120 dari surat Al-Maidah, kita meyakin wallahu ala kulli syai'in qadir. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Iya, mengenai masalah berbagai musibah yang dialami seseorang, katakanlah seperti penglihatan mata. Di dalam hadis Rasulullah SAW ada dikatakan, barang siapa yang diambil oleh Allah yang disayanginya dan kemudian dia mampu bersabar, maka Allah akan menghadiahkan kepadanya surga. Jadi misalnya seperti orang kehilangan mata atau kehilangan pendengaran, ini adalah alat-alat panca indera yang sangat disayangi, gitu. Kalau dia mau sabar, maka dia akan lebih cepat masuk surga daripada orang yang memiliki penglihatan. Artinya kalau kita berpandangan hanya melihat zahirnya saja, ini Allah tidak adil. Sebenarnya Allah sangat-sangat sangat adil dan sangat sayang. Allah memberikan rasa sayang yang berlebih terhadap orang yang buta, orang yang bisu, atau orang yang peka telinganya, lebih sayang dan lebih diberikan kemudahan daripada orang-orang yang memiliki panca indera. Kalau saya sedikit bisa menambahkan, Pak Ustadz, bahwa ketika kita berpikir positif seperti kata Pak Ustadz, dia sabar, dia satu mendapatkan surga di akhirat kelak. Karena orang yang sabar itu, yang kedua, ketika dia bersabar, sebenarnya dia bukan bersama tataran nikmat lagi, tapi dia sudah bersama tataran pemberi nikmat. Pemberi nikmat. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. ketika kita bersama dengan pemberi nikmat, maka Allah memang tidak memberi di satu sudut nikmat itu, tetapi Allah melimpah gandakan di nikmat yang lain dia miliki. Maka ketika kita belajar di Al-Azhar Mesir dulu Pak Ustadz ya, mahasiswa ke Mesir kan banyak yang buta ya. Iya. Tapi suatu hal yang menarik, bahkan dosennya juga ada yang buta. Mungkin Pak Ustadz juga merasakan itu. Saya di Fakultas Usuluddin juga merasakan itu. Yang buta ini Pak Ustadz, dalam usianya yang muda itu hafal Al-Quran 30 juz itu sangat mudah dibandingkan kita yang punya dua belah mata sampai sekarang belum hafal-hafal semua. Juz 30 sudah hafal alhamdulillah Pak Ustadz ya. Yang 29 ke bawah belum. Jadi artinya apa? Ketika kita ridho dengan musibah yang diberikan Allah, Allah memberikan kelebihan di sisi lain. Saya juga pernah bertemu dengan teman saya yang putus tangannya sebelah kanan sehingga dia punya tangan sebelah kiri. Tetapi dia ini adalah pemain bulu tangkis yang handal di pesantren itu. Sampai tingkat untuk pesantren dia termasuk yang diperhitungkan, kalau nggak nomor 1 nomor 2. Padahal tangan kanannya putus, tapi dengan tangan kiri dan dia menikmati cacatnya itu, Allah memberi kekuatan ganda di tangan kirinya sehingga menjadi orang-orang yang berprestasi. Jadi sebenarnya tidak ada halangan bagi orang yang cacat untuk menyalahkan Allah, karena sebenarnya banyak sisi potensi yang dimiliki yang untuk dikembang, tumbuh kembangkan sehingga menjadi orang-orang yang tidak kalah dengan orang-orang yang bertumbuh sempurna gitu. Iya. Ya, ini juga yang menjadi apa namanya? Inilah yang betul, diberikan ya. Yang di apa namanya? Allah di dalam keterangan ayat akhir mengatakan summal lazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Ini semacam sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kamu itu bersyukur kepada Allah, selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Tapi kenapa dengan segala macam fasilitas nikmat, kebahagiaan, kemudahan yang sudah diberikan oleh Allah, ternyata masih ada manusia yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala atau mempersekutukannya. Nah, kita jangan melihat dalam konteks mereka ini hanya dikenakan kepada orang-orang kafir saja. Tidak, kita juga harus melihat kepada diri kita dan juga masyarakat komunitas muslim saat sekarang ini. Betapa banyak umat Islam yang saat sekarang ini tidak begitu memperdulikan apa yang disyariatkan oleh Allah. Katakanlah seperti salat, kalau sudah sampai azan masih banyak yang berkeliaran dan melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya melaksanakan salat itu lebih utama daripada aktivitas yang lain gitu. Atau yang lebih parah lagi, ada sebahagian umat Islam yang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat yang disayangkan, ketika itu berarti dia tidak memahami betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Iya, kalau saya lihat juga nih Pak Ustadz, jadi sebenarnya ada kufur kharijal millah, kufur keluar dari agama, ada juga kufur nikmat. Kufur nikmat. Iya. Jadi sebenarnya ayat penggalan pertama khalaqas samawati wal ard itu terkait dengan nikmat. Allah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala zulumati wan nur, menciptakan gelap dan terang, ini bisa dua konotasinya. Bisa dunia gelap dan terang itu secara kasat mata, bisa juga maksudnya nikmat spiritual. Jadi orang yang beriman itu akan mendapatkan kesenangan di dalam tubuh dia. Maka sebenarnya seperti kata Pak Ustadz tadi, sholat tadi itu sebenarnya bagi orang yang mendapatkan nur, cahaya ilahi, itu menjadi suatu kenikmatan. Makanya suatu hal menarik dalam panggilan azan itu disebut dengan hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kemenangan, mari menuju kepada kenikmatan, mari menuju kepada kebahagiaan. Ketika Anda sholat, Anda sebenarnya menjadi orang-orang yang bahagia. Ketika Anda sholat, sebenarnya Anda sedang menikmati keterangan jiwa. Karena bayangkan Pak Ustadz, sekarang katanya masih mati lampu nih Pak Ustadz ya. Betapa susahnya dunia ini kalau gelap. Gelap. Betapa nikmatnya dunia ini kalau terang. Sholat itu menerangkan jiwa, kan gitu Pak Ustadz. Jadi sebenarnya orang yang kufur itu rugi sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur ditambah. Kalau kamu kufur rugi sendiri. Karena apa? Karena bakat yang ada itu kalau tidak dikembangkan itu akan menjadi potensi yang hilang dan tidak menjadi ke depan menjadi sampah masyarakat. Kenapa sampah masyarakat? Allah telah memberi bakat kepada kita. Kalau bakat itu ditumbuh kembangkan, berarti Anda mensyukuri nikmat yang ada menjadi profesi. Maka sebenarnya ada kata orang, ah ngapain saya jadi tukang sapu di jalan. Kalau Anda menumbuh kembangkan sifat tukang sapu Anda di jalan, boleh jadi satu tahun pertama Anda jadi penyapu di tengah jalan. Tapi 5 tahun ke depan Anda akan memiliki karyawan tukang sapu yang gajinya mungkin lebih hebat daripada pegawai negeri yang gaji bulanannya sudah terjatah gitu. Jadi sebenarnya orang yang menggali bakatnya itu dari bawah, betapa banyak kita menemukan menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Nah itu kan karena apa? Karena dia menikmati, alhamdulillah, mensyukuri nikmat yang ada dan ditumbuh kembangkan. Iya. Artinya melakukan perbuatan positif itu tidak pernah akan rugi begitu. Iya. Tetap akan ada manfaatnya walaupun sedikit. Ya, kata Rasulullah, senyum saja itu kan satu perbuatan positif, tapi ternyata memberikan efek yang sangat besar kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, nampaknya kajian kita telah berakhir. Suatu hal yang menarik dari surah Al-An'am ayat 1 ini, yakinlah bahwa yang diberi Allah ini adalah hal yang terbaik dari apa yang dimiliki, yang kita miliki saat ini. Tinggal sekarang bagaimana kita menumbuh kembangkannya menjadi potensi diri, karena Allah tidak akan menciptakan segala sesuatu sia-sia. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau antah.